قوله وتفاخر بينكم من كافر يعني تفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد المفاخرة الآخر الآخر نعم يريد المفاخرة الآخر يعني masing-masing أهل الدنيا ingin berbangga terhadap yang lain wa an yakuna huwa al-ghalib fi umuriha dan dia ingin dialah menjadi penguasa yang menang di dalam urusan-urusan dunia yang mendominasi yang unggul walladzi lahu syuhrah fi ahwaliha dan dia ingin dialah yang mendapatkan ketenaran di dalam semua urusan-urusan dunia tersebut. Mungkin kalimat firman Allah wa takatsurun fil amwal wal aulad. Kemudian di dunia itu mereka takatsur, mereka ini berlomba banyak dalam urusan harta dan anak. Ini yang dominan, ini yang sering terjadi. Ai kullun yurid an yakuna huwal kafir li ghairihi fil mal wal walad. Masing-masing ahli dunia ingin bahwa dialah yang paling banyak dan yang lainnya dalam urusan harta dan urusan anak. Wa hadha misdaqu dan ini buktinya wuku'uhu min muhibbid dunya terjadi pada orang-orang yang mencintai dunia wal mutma'innin ilaiha dan orang-orang yang merasa tenang dan tenteram kepada dunia. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai acuan, sebagai standar nilai, tujuan hidup yang dia pikirkan setiap saat adalah dunia. Ini yang membuat mereka berlomba-lomba untuk menjadi berbangga dan berlomba banyak terhadap apalagi urusan harta, anak, penduduk, apalagi tentang jabatan, kemudian pengikut. Di khilaf man huwa arafa dunya wa haqiqataha. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mengenal dunia dan hakikat dunia tersebut. Fa yaj'aluha ma'baran wa lam yaj'alha mustaqarran. Mereka menjadikan dunia itu ma'bar, jadi jembatan titian untuk mereka lewati. Tidak mungkin orang itu akan berlama-lama di sebuah titian atau jembatan. Nah, atau ya ini sebuah tempat naungan, persinggahan. Tidak mungkin mereka berlama-lama di atasnya. Walam yaj'alha mustaqarran dan mereka tidak menjadikan dunia itu sebagai tempat menetap. Fannasu fiha yaqrubuna. Fannafasa fiha mereka berlomba-lomba di dunia itu fima yuqarribuhu ila Allah. Mereka berlomba-lomba di dalam urusan dunia dan dalam hal-hal yang bisa membuat mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadul wasail, mereka jadikan wasilah-wasilah allati tusiluhu ila Allah. Mereka jadikan dunia itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka jadi menjadikan batu loncatan, mereka jadikan titian untuk mereka dekat kepada Allah. Wa idza ra'a man yukathiruhu wa yunafisuhu bil amwal wal aulad nafasahu bil amali shalihah. Ketika mereka melihat ada orang yang mengalahkan dia dan melomba ya, berlomba dengan dia dalam urusan harta, artinya menyaingi dia dalam urusan harta dan anak, maka dia mengalahkan mereka, dia mendahului mereka dengan amalan saleh, dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, thumma daraba lid-dunya mathalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang dunia ini bi ghaitsin dengan air hujan nazala 'alal ard yang turun ke bumi fahtalata bihi nabatul ard yang bercampur kemudian dengan tanaman-tanaman di muka bumi mimma yaqul nas wal an'am dari yang halal dari tanaman-tanaman makhluk-makhluk yang juga dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa, ketika bumi itu sudah terlihat keindahannya, hijau menyenangkan orang yang memandangnya, wa ajaba nabatuhul kufara, dan ketika tanaman-tanamannya, hijaunya, warna-warni bunganya, itu membuat orang-orang kafir menjadi takjub, merasa senang. Alladzina qasaru himmahum, yang mengurangi, yang artinya mereka mencukupkan himmah mereka, cita-cita mereka, tujuan hidup mereka, wa nadharuhum, dan pandangan mereka ila dunia, hanya semata-mata dunia yang mereka lihat adalah keindahan-keindahan dunia, tidak mereka lihat apa yang ada di balik itu. Maka ja'aha min amrillahi ma atrafaha, datanglah kepada dunia itu, datanglah kepada tanaman-tanaman tersebut ketetapan-ketetapan Allah yang membuat rusak, yang menghancurkan tanaman-tanaman tersebut. Fahajat wa baisat, akhirnya guna tanaman-tanaman itu yang menjadi mulai menjadi layu dan kering. Fa'adat ala halihal ula, akhirnya kembali seperti keadaannya semula, mati, kering, tidak ada lagi. Ka'alam yunyambut fiha khadra, seakan-akan di tanah itu, seakan-akan di bumi itu tidak pernah tumbuh, yakni tanaman yang hijau satu pun. Wala ruya laha mar'al aniyat, dan tidak seakan-akan tidak pernah dilihat baginya, artinya di bumi itu ada pemandangan yang indah, jauh, subur, kemudian warna-warni bunga dan buah-buahan. Setelah datangnya ketetapan, seperti itulah kehidupan dunia. Saat-saat orang-orang itu ingin mengumpulkan, memperbanyak, kemudian dia merasa sudah mampu untuk meraihnya, ternyata imma dia yang mati, tidak mampu, tidak ataupun jatuh sakit sehingga tidak mampu lagi untuk merasakan ataupun menikmati hasil yang dia upayakan, atau dunia itu yang hilang, dunia itu yang hilang, hancur, binasa, rusak, dirampok, ataupun terbakar, ataupun tidak hanya gagal panen dan seterusnya. Wala kadzalika dunia, seperti itulah dunia. Bainama hiya zahiyah li sahibiha zahirah, ketika dia di saat-saat dia demikian indahnya dalam pandangan orang yang menguasainya, orang yang memilikinya, orang yang mengupayakannya, orang yang ingin memetik hasilnya, demikian indahnya zahirah. Mahma arada min matalibiyah hasan, bagaimanapun apapun yang dia inginkan dari tuntutan-tuntutan dunia itu bisa dia peroleh, bisa dia raih dengan fasilitas, apalagi seperti sekarang ini semua cukup, semua serba ada apa yang dia inginkan. Wa mahma tawajjaha li amrin min umuriha wajada abwabahu muftahatan, dan bagaimanapun dia mengarah kepada urusan-urusan dunia itu, dalam semua tiap urusannya, semua perkara-perkaranya, dia dapat di pintu-pintunya terbuka, serba mudah. Urusan harta dia dapatkan, urusan anak dia permudah, wanita, kedudukan, pengikut, fasilitas kendaraan ataupun yang lainnya, segera dia mampu untuk memasuki, mendapatkannya. In asobah, di saat-saat seperti itu, asobah al-qadar bima adhabah, dia ditimpa oleh takdir, artinya takdir ketentuan Allah sudah sampai, sudah tercatat dengan apa-apa yang membuatnya hilang, membuatnya lenyap, membuatnya hancur. Min yadihi, hilang dari tangan, lepas dari tangannya. Ima itu tadi, apakah dia yang mati atau jatuh sakit sehingga tidak mampu untuk menikmati hasil yang dia peroleh. Sering ini kita lihat, sudah dia berusaha demikian kuatnya, tahu-tahu dia dalam keadaan jatuh sakit, tidak bisa meraih, merasakan nikmat yang dia peroleh, ataupun ini kesenangan yang dia upayakan, yang dia kumpulkan, atau harta tersebut, ataupun jabatan, ataupun kedudukan, ataupun yani wanita, anak, yang dia tidak hilang, lenyap. Kembali dia sebatang kara, tidak punya apa-apa. Qala wa azala tasallutahu 'alaiha, Allah hilangkan kekuasaannya terhadap harta tersebut atau terhadap dunia tersebut. Auduhi babihi anha, atau dihilangkan dia dari dunia itu, mati. Farahala minha sifral yadain, akhirnya dia berangkat meninggalkan dunia itu sifral yadain, kosong tangan, hampa, tidak membawa apa-apa. Walam yatazawwad mahma minha siwal kafan, dia tidak berbekal dari dunia itu selain kafan. Fanan fatabban, alangkah celakanya, alangkah hinanya, liman adhat hiya ghayatan umniyatihi, hiya ghayatan umniyatihi, alangkah ruginya, alangkah celakanya orang-orang yang akhirnya dunia itu menjadi puncak angan-angannya, sebatas-batas cita-citanya, setinggi-tinggi cita-cita dan pengetahuannya. Hanya itu yang dia harapkan, yang itu yang dia inginkan. Walaha amaluhu wa sa'yuhu, untuk dunia, amalannya, upayanya, usahanya, pikirannya. Nah, ini yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim. Orang yang mereka itu mencintai sesuatu selain Allah disiksa dengan tiga penderitaan. Disiksa ketika dia belum mendapatkannya, disiksa setelah dia mendapatkannya, bagaimana supaya tidak hilang, dan kesiksaan ketiga ketika betul-betul hilang, lepas dari tangannya. Ima dia yang mati, atau dunia itu yang lenyap dari jangkauannya. Qala rahimahullah, wa ammal amal lil akhirah, adapun amalan untuk akhirat, fahuwa alladhi yanfa', itulah yang bermanfaat. Wa yadzakhiru li sahibi, dia menjadi simpanan bagi pemiliknya, bagi orang yang mengupayakannya, bagi orang yang melaksanakannya. Wa yashabul adu al-abad, yang menyertai dia selama-lamanya sampai di akhirat. Wa lihada qala ta'ala, wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan di akhirat ada azab yang keras untuk mereka yang hanya bertumpu kepada dunia, yang jadikan dunia sebagai cita-citanya, dan itu pasti akan menuai imana. Kalau yang halal, kalaupun dia dapatkan yang halal, akan ada perhisaban, pertanyaan, dari mana ke mana. Kalau itu yang haram, sudah itu ada adab yang sangat keras. Karena kata para ulama, mulai dari para sahabat, para tabi'in, hubbud dunya ra'su kulli khathiyah, cinta kepada dunia, menjadikan dunia sebagai tumpuan, menjadikan dunia sebagai cita-cita, tujuan hidup, itu pasti menjadi sebab kesalahan, mangkal dari semua kesalahan. Imbasnya kesalahan dalam urusan-urusan muamalah dia dengan Allah, muamalah dia dengan sesama, apalagi dalam urusan da'awiyah, urusan agama, urusan yakni umum. Qala rahimahullah, ay halul akhirah ma yakhlu min hadaini al-amrayn, urusan akhirat itu tidak lepas dari dua hal ini. Immal adabu syadid fi nari jahannam wa aghlaqu aw aghlaliha wa salasiliha wa ahwaliha liman kanat ad-dunya hiya ghayatuhu wa muntaha matlabihi. Imma adabun, yang adab yang keras di dalam neraka jahannam, belenggu-belenggunya, rantai-rantainya, kengeriannya, itu semua untuk orang-orang yang menjadikan dunia sebagai puncak, sebagai batas setinggi-tinggi tuntutan cita-cita hidupnya. Fatajarra'u 'alaihi 'ala ma'asillahi wa kadzdzaba bi ayatillah, akhirnya mendorong dia berani lancang untuk mendurhakai Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kafara bi an'amillah, dan mereka mengkufuri, mengingkari nikmat Allah. Wa imma, yang kedua, maghfiratun minallahi al-ilm lis-sayyi'at, di sana ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap fitnah, untuk kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Wa izalatul lil-uqubat, dan upaya-upaya yakni dihilangkannya berbagai hukuman oleh ampunan, dengan ampunan Allah ataupun rahmat dari Allah, atau dengan setelah syafaat ataupun murni dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwan minallahi yahlu man ahallahu, dan kemudian ridha Allah yang mengenai ataupun menimpa ataupun yang jatuh pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, mendapatkan keridhaan Allah bihi daru ridwan. Yang Allah kami berikan kepada dia di negeri, di tempat yang merupakan keridhaan Allah, yaitu di dalam jannah. Liman arafat dunia, yaitu diperuntukkan orang-orang yang sudah mengetahui tentang keadaan dunia. Wa tas'ali wa sa'alil akhirah sa'yah, dan mengupayakan untuk akhirat itu usaha-usahanya, amalan-amalannya untuk meraih akhirat. Fa hadza kulluhu mimma yad'u ila zuhud fid dunya, ini semua mendorong untuk kita zuhud pada dunia, untuk kita menjadi memanfaatkan dunia, bukan menjadikan dunia sebagai cita-cita dan tujuan hidup, tapi kita menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Sarana untuk mendapatkan akhirat, ini juga yang diingatkan oleh para oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fi ma ataka Allah, dan jarilah dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu ke negeri akhirat. Apa yang diberikan oleh Allah? Dunia diberikan oleh Allah. Jadikan itu untuk akhirat kita. Qala, dan itu adalah sifat kata Imam Syafi'i, adalah sifat orang-orang hamba-hamba Allah yang cerdas. Hamba-hamba Allah yang cerdas itu melihat dunia sebagai gelombang, sebagai riak, sebagai hamparan laut yang mereka ingin menyeberang, maka mereka menjadikan amal sebagai safinah, sebagai kapal yang akan menyelamatkan mereka membawa ke seberang. Qala warghabah fil akhirah, dan ini semua mendorong untuk kita cinta kepada akhirat. Walihada qan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Qala ay illa mata'un yatamatta'u bihi wa yantafi'u bihi, tidak lain dunia itu adalah kesenangan di mana orang-orang yang ada di dalamnya mengambil manfaat dan menikmati kehidupan kesenangan dunia tersebut. Wa yastadfi'u bihi al hajat, yang dengan dunia itu dia menolak, artinya memenuhi kebutuhan dia. La yaghtaru bihi, tidak menjadi tertipu dengan dunia. Wa yatma'innu ilaih, tidak pula dia cenderung merasa tenteram kepada dunia. Illa la yaghtaru bihi wa yatma'innu ilaihi illa ahlu al-uqul ad-dha'ifah alladziina yughirruhum billahi al-ghurur. Nah, tidak ada yang merasa tertipu dengan dunia dan tidak pula yang merasa tenteram kepada dunia melainkan orang-orang yang akalnya lemah, yaitu orang-orang yang mereka ditipu dengan Allah oleh para penipu, oleh syaitan. Tsumma amara bisadaqah bil musabaqah ila mawfiratillahi wa ridwanihi wa jannatihi. Kemudian Allah memerintahkan, dan kalau perintah itu adalah wajib untuk kita bersegera, wajib untuk bersegera, bahkan untuk berlomba dalam urusan untuk mendapatkan ampunan Allah, keridhaan Allah dan surganya. Wadzalika yakunu bisa'i bi asbabil maghfirah, dan itu dengan cara kita berupaya untuk mendapatkan sebab-sebab maghfirah, sebab-sebab mendapatkan ampunan. Yang paling utamanya adalah di antara di sini disebutkan oleh beliau at-taubah an-nasuh, ini jelas, wal istighfar an-nafi', wal bu'du an-dzunub wa madah wal madhanniha. Ini taubat an-nasuha. Yang paling utama lagi di antara sebab-sebab maghfirah itu adalah at-tauhid. At-tauhid. Dan seperti dalam hadis qudsi disebutkan oleh Allah, dan ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, law thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituha bi qurabiha maghfirah. Tauhid, kata para ulama, ini paling utama yang membuatnya menjadi sebab ampunan. Jadi sebab ampunan. Qala minat taubah, taubat an-nasuh, taubat yang murni, yang memenuhi syaratnya. Memenuhi syaratnya sudah kita jelaskan di dalam kepanasan kita dapatkan keterangan para ulama. Ini taubat an-nasuh, ini bukan taubat yang dia main-main. Taubat yang sungguh-sungguh dia menyesali. Taubat yang sungguh-sungguh dia itu meninggalkan, menghentikan maksiatnya. Taubat yang didasari karena Allah, yang dia mengakui, merasakan bahwa jeleknya, buruknya, menyiapkan kejahatan yang dia lakukan, dan tekad untuk dia tidak kembali melakukannya. Ini diantara, bahkan disebutkan lagi, wajib untuk dia lakukan dengan segera. Wajib untuk dia lakukan dengan segera. Ini syarat, ini ada yang tiga menyebutkan, ada yang lima. Ini syarat itu tidak boleh dia tunda taubat tersebut. Nah, dan untuk kesempurnaan itu, sebagian ulama menganggap taubat an-nasuha itu dia pun harus mencurigai taubatnya. Dalam artian, dia menjadi bukan para menyesak mungkin membuat dia putus asa, tapi dia bersungguh-sungguh berharap taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu betul-betul terjadi, itu akan membuat dia perubahan yang sangat-sangat jelas dalam kehidupannya dan untuk mengapa di sisa-sisa kehidupannya. Kalau wal istighfar nafi', istighfar yang bermanfaat, istighfar yang juga didorong dengan rasa sesal dan kemudian mengakui salahnya apa yang dia, buruknya apa yang dia lakukan. Qala wal bu'du an dzunubi wa madhanniha, dan jauh dari dosa dan tempat-tempat yang diduga itu mengandung dosa atau menghantarkan orang itu kepada dosa, tidak mendekat-dekat kepada hal-hal yang menimbulkan fitnah yang membuat dia terjatuh ke dalam dosa. Nah, wal musabaqah, Allah perintahkan pula untuk bermusabaqah, berlomba ila ridwanillah bil amali shalih, kepada ridwanullah, keridhaan Allah dengan amalan-amalan yang saleh. Wal hirs ala ma yurdillah ala dawam, dan semangat, antusias untuk mendapatkan apa-apa yang diridhai oleh Allah ala dawam, terus menerus. Wa in qalla walaupun sedikit, Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika ditanyakan kepada Rasulullah. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha wa inqalla. Yang paling ajab, yang paling kontinu, yang terus-menerus walaupun sedikit. Dan senantiasa dia dalam keadaan taat. Minal ihsani fi ibadatil khaliq. Di antaranya ihsan dalam beribadah kepada Allah, merasa yakin bahwa dia beribadah kepada Allah, selalu berada di hadapan Allah. Wa ihsan ila al-khalqi bi jami'i wujuhi an-naf. Dan berbuat baik kepada sesama. Ini berbuat baik kepada makhluk dengan semua bentuk, semua jenis dan yakni kemanfaatan. Wa li hadza dzakara Allahu al-a'mal al-mujibati li dzalik. Oleh karena itulah Allah menyebutkan amalan-amalan yang mendorong untuk orang itu yakni berlomba-lomba kepada ingin ampunan Allah. Faqala wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan menyeru berlombalah, bersegeralah juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yang itu semua disediakan, surga itu disediakan, yakni maghfirah itu disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wal iman billahi wa rusulihi yadkhulu fihi usuluddin wa furu'uhu. Nah, beriman kepada Allah dan rasulnya masuk ke dalamnya berbagai prinsip-prinsip pokok, rukun-rukun iman dan furu'nya, ya, dan cabang-cabang keimanan tersebut. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kemampuan ini atau karunia mereka mampu untuk berlomba, mereka mendapatkan ini keinginan, dorongan untuk bersegera, itu semua adalah karunia dari Allah. Ai hadzal ladzi bayyanahu lakum. Yang kami jelaskan ini semua kepada kamu, wa dzakarna lakum fihi at-turuq al-musilah ila jannah. Dan yakni kami terangkan kepada kamu, kami jelaskan kepada kamu di dalamnya jalan-jalan yang bisa membawa kamu kepada jannah. Nah, wa turuq al-musilah ila nar, jalan-jalan yang bisa membuat kamu terjerumus ke dalam neraka. Wa nam. Wa anna fadlallahi bi thawabil jazil wal ajrul azim, dan juga fadilah karunia Allah berupa pahala yang besar dan ganjaran yang sangat agung. Min a'zami minnatihi, itu semua termasuk di antara karunia sebesar-besar, seagung-agung karunia dari Allah ala ibadihi wa fadli. Dan juga karunia Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya. Itu semua adalah bentuk karunia Allah. Allah berikan, Allah pilih hamba-hambanya yang mereka itu memiliki nama untuk mengarungi, untuk menyanyi mengabdi kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah, memanfaatkan dunia tersebut. Wallahu dzul fadlil adzim, dan itu semua adalah, dan Allah itu memiliki karunia yang sangat besar. Jadi artinya kemampuan itu pun orang itu mampu untuk kemudian dia bermusabaqah dalam urusan ini, selamanya ini mengetahui jalan-jalan surga, mengetahui jalan-jalan neraka, dan kemudian dia berlomba, itu murni adalah karunia Allah. Bukan karena dia merasa hebat, bukan merasa pandai, bukan karena dia merasa layak, pantas. Dan ini tidak layak untuk kita pikirkan atau membayangkan yang demikian. Nah, seperti ucapan-ucapan Qarun, wa ma utituhu min ala ilmin indi. Jadi dia mendapatkannya karena merasa dia memang layak, Allah tahu dia memang pantas. Tidak, tapi murni karunia Allah. Maka falyahmadillah man wajada khairan falyahmadillah. Maka yang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam artian dia diberikan kemanfaatan, artinya diberikan taufik oleh Allah mengarungi di dunia ini untuk berani mengabdi kepada Allah, ini beramal saleh dan berbakti kepada Allah, maka pujilah Allah, syukurilah Allah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yajid man wajada ghaira dzalik fala yaluman illa nafsa. Dan siapa yang menemukan yang selain itu selalu jatuh, selalu gagal dan memahami atau mendapatkan jalan yang baik, selalu terjerumus dalam kemaksiatan, maka janganlah celah kecuali dirinya sendiri. Qala alladhi la yuhsi sana'an alaih, la yuhsa sana'un alaih. Itu zat yang tidak mungkin bisa dihitung sanjungan-sanjungan padanya, pujian-pujian kepadanya. Bal huwa kama asna ala nafsih, bahkan dia sebagaimana yang dia puji dirinya. Wa fawqa ma yusni alaihi ibaduhu, dan jauh di atas apa yang dipuji, disanjung oleh hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun limithli hadza falyamalil amilun. Nah, untuk yang seperti inilah kita beramal, untuk seperti inilah kita berlomba. Nah, siapa yang duluan? Kadang-kadang para salaf kita itu sedih, kecewa dia. Ada orang lain lebih baik dari dia dalam urusan akhirat. Nah, kenapa dia tidak mampu? Kenapa dia gagal? Nah, itu yang membuat mereka berduka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.